yang senantiasa kalau kita lihat di muka bumi ini dijadikan simbol kehormatan. Tapi yang terjadi malahan kaki Nabi alaihissalatu wassalam berdarah-darah. Mewarnai bumi ini. Orang-orang musyrikin, sampai kapanpun, mereka akan memerangi dakwah ini. Allah mengatakan, وَلَنْ تَرْضُ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah puas, tidak akan pernah senang sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Sehingga usaha-usaha untuk mengalihkan umat Islam dari jalan Allah menuju jalan mereka itu tidak akan pernah berhenti. Rasulullah SAW menghadapi hal itu. Dan kita hari ini akan melihat apa saja cara orang-orang musyrikin untuk membendung arus dakwah kebenaran ini. Sehingga setiap muslim ketika mendapatkan penentangan, gangguan, cemoohan, dia tahu kalau memang harus seperti ini. Nah, kita akan membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah atas apa yang kita baca dan kita bisa mengambil pelajaran yang indah darinya. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini ternyata menurut catatan kami masuk ke dalam halaman 168, yaitu melawan dakwah dengan kekuatan. Nah. Oh, subhanallah. Betul, 168. Ya, silakan. Nah. Bismillah. Kita telah membahas pada pembahasan yang lalu bahwa cercaan dan penghinaan adalah cara menghancurkan mental. Kali ini saatnya untuk mengkaji tentang cara-cara fisik yang mereka lakukan. Jadi halaman 168. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganggu sahabatnya dan untuk melemahkan semangat dan barisan orang-orang musyrik melakukan hal-hal tersebut agar dakwah tidak menyebar dan untuk mengembalikan mereka ke dalam jurang kafiran. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kalau kita lihat segala cara mereka lakukan untuk membendung dakwah ini. Mereka menggunakan lisan untuk menyerang mental. Dan kita lihat, kita tuh kalau dibully memang sakit hati kita. Berapa banyak orang yang awalnya berjilbab, kemudian dia harus lepas jilbabnya karena gak tahan dicemooh sama orang. Berapa banyak orang yang mulai ya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam karena gak tahan dibuli, dicaci maki, dikucilkan, akhirnya dia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, cacian dan makian yang dia dapatkan itu tidak menggoyahkan keimanan dia. Walaupun terkadang dia harus menahan diri dari emosi, dari marah. Orang-orang musyrikin melihat generasi para sahabat yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan takwa. Mereka bertahan menghadapi cacian dan makian orang-orang musyrikin. Walaupun terkadang para sahabat akhirnya sempat mencaci dan memaki berhala-berhala orang-orang musyrikin. Akhirnya Allah larang. Karena itu menyebabkan orang-orang musyrikin mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak benar. Setelah itu, mereka menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan kekuatan. Kekuasaan mereka untuk menyakiti fisik Rasulullah SAW. Untuk menyakiti tubuh para sahabat Nabi. Dengan harapan, itu manusia ketika disiksa tubuhnya, ketika merasakan sakit, akhirnya dia meninggalkan apa yang diyakini. Nah, silakan dibaca cerita Ibnu Ishaq. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Ibnu Ishaq berkata, mereka yang mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Mu'ayt, ini Mu'ayt salah ini. Yang sahih pakai ain. Mu'ayt, Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt, Adi bin Hamro As-Sakhafi, Ibnu Al-Asda Al-Huzali. Mereka adalah tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan isi perut unta ketika sedang sholat, dan di antara mereka ada yang membuang isi perut atau kotoran itu ke dalam panci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sedang masak. Barakallahu fiik. Ini mungkin ada terjemahan yang perlu diperbaikin ya. Di dalam bahasa Arabnya disebutkan salah satu di antara mereka membuang yatrahu ala Rasul sallam rahimasyah, rahimnya kambing. Rahimnya kambing ini berarti ari. Ya, ari-arinya kambing yang habis melahirkan. Dan kondisi Nabi alaihi salatu wasallam sedang sholat. Dan kalau kita perhatikan, yang menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam adalah tetangga. Bukan hanya tetangga, pamannya sendiri. Jadi kalau kita nih setelah ngaji, setelah faham agama, kemudian disakiti dan yang nyakitin adalah kerabat kita, orang-orang terdekat kita, tetangga-tetangga kita, maka kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan hal itu. Beliau sholat, dikasih kotoran di punggungnya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau masak, di kualinya, di pancinya, diisi kotoran. Ari-arinya unta terus yang penuh dengan darah dan kotoran. Ari-arinya kambing disebutkan di sini. Jadi sudah, dia sudah gak mampu. Mereka menahan amarah mereka. Kemudian disebutkan di sini, Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayt, bahkan Uqbah bin Abi Mu'ayt ini bukan hanya tetangga, dia bahkan teman dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana menghadapi mereka? Kita kadang kala mobil kita tahu-tahu mungkin beset ya, ada yang menggaris, ada yang menulisinya atau apa. Ini mulai sudah, bukan hanya lisan, tapi mereka sudah menggunakan tangan. mungkin kita berpikir, kenapa kok enggak dijaga sama Allah SWT? Dijaga sama Allah SWT. Baginda Nabi SAW. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada umatnya. Karena kalau Nabi SAW tidak diganggu dan sahabatnya diganggu, sahabat mau mencontoh siapa? Tapi tatkala mereka melihat bahwasanya Rasulullah SAW saja disakiti, maka seharusnya kita menerima hal itu dengan memandang, ya, ya sabar. Ada contohnya itu Nabi SAW. Baik, silakan lanjutkan. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sholat dekat Ka'bah sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk. Tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, "Siapa yang berani untuk mengambil isi perut unta di pemotongan Bani Fulan?" Kemudian meletakkannya di atas punggung Muhammad apabila dia sedang sujud. Akhirnya berdirilah orang yang paling jahat di antara mereka, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aib. Tidak lama kemudian dia datang membawa kotoran itu dan menunggu hingga Muhammad sujud. Lalu meletakkannya di atas punggungnya dan di antara pundaknya. Mereka melihatnya sambil tertawa, sementara saya melihatnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau sallallahu alaihi wasallam tetap sujud dan tidak bangun dari sujudnya hingga datang putrinya Fatimah radhiyallahu anha dan membersihkan kotoran itu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari sujudnya. Beliau berdoa, "Ya Allah, Engkau hukumlah Quraisy." Dia katakan itu 3 kali hingga orang Quraisy ketakutan karena mereka berkeyakinan bahwa doa di tempat itu mustajab. Setelah itu Rasulullah menyebut nama, "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'aib." Beliau menyebut nama yang ketujuh, tetapi tidak ingat namanya. Demi Allah, saya telah melihat semua yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW menjadi bangkai yang dibuang ke Qarib Badr, sumur tua tempat pembuangan bangkai di Badar. Allahu Akbar jemaah. Itu Rasulullah SAW. Apakah perjuangan kita sudah mendekati perjuangan Nabi alaihi salatu wasalam? Nabi sholat di depan Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud melihat hal itu dan dia mengatakan, "Aku enggak mampu berbuat apa-apa. Enggak punya kuasa." Dan Nabi alaihi salatu wasalam tetap sujud sampai datang Fatimah, putri Nabi alaihi salatu wasalam, yang masih gadis pada waktu itu. Dia belain ayahnya. Dicaci maki tuh orang-orang Quraisy, kemudian dia angkat, dia dorong tuh kotoran yang ada di pundak Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu setelah itu Nabi alaihi salatu wasalam berdoa. Karena udah keterlaluan. Jadi kalau kita lihat jemaah, doanya orang yang dizalimin itu mustajab. Dan Nabi SAW melihat orang-orang musyrikin ini gak bisa dibiarkan. Kalau mereka melakukan itu kepada Nabi SAW, maka bagaimana mereka akan bertindak kepada para sahabat? Maka akhirnya Rasulullah SAW berdoa. Meminta kepada Allah, agar Allah memberikan hukuman kepada orang-orang tersebut. Disebutkan namanya. Salah satunya adalah, ya Uqbah bin Abi Mu'aib. Abu Jahal, yang akhirnya mereka semua tewas ketika perang Badar. Di sini kita juga bisa ambil pelajaran bahwasanya dikabulkannya doa itu pasti, karena Allah berjanji akan mengabulkan doa. Namun terkadang tinggal nunggu waktunya. Sebagian manusia enggak sabar menunggu waktu dikabulkannya doa. Subhanallah jemaah. Nabi menunggu sampai hijrah. Sampai terjadi perang Badar. Akhirnya nampak apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari doa tersebut dan Allah kabulkan di sana. Di rumahnya beliau disakitin. Salat di rumahnya disakitin. Di masjid disakitin. Artinya kondisinya, kalau kita melihat, kadang-kadang ada seorang kalau di kantor dia disakitin sama teman-temannya. Tapi di rumahnya aman. Tapi Nabi SAW di mana-mana disakitin oleh orang-orang musyrikin. Nah, lanjutkan. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Jahal berkata, apakah Muhammad memiliki kemuliaan di antara kalian? Mereka berkata, iya. Barakallahu fiik. Afwan ini. Ini ada terjemahan yang kurang tepat juga, jemaah. Jadi dalam bahasa Arabnya disebutkan hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum. Terjemahannya, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan di antara kalian? Ini sangat menyimpang sekali. Entah dari mana penerjemahnya bisa mendapatkan hal ini. Tapi makna yang sebenarnya adalah Abu Jahal bertanya, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendebukan wajahnya di hadapan kalian? Yakni sujud. Yu'affir wajhahu, itu membuat berdebu wajahnya di hadapan kalian. Tolong dirubah. Terus dibaca. Ya. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendebukan wajahnya di hadapan kalian? Mendebukan. Anda tahu bahasanya mendebukan, betul enggak? Jadi membuat wajahnya berdebu di hadapan kalian. Karena ingat dulu sholat enggak pakai sejadah. Ya udah di tanah sana Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Apa bahasa mendebukan benar? Jamaah. Ya, Ustaz. Betul, mendebukan. Mendebui. Bisa mendebukan atau mendebukan? Ada enggak? Atau membuat wajahnya berdebu? Yang mana coba yang tepat? Membuat wajah berdebu. Membuat wajahnya berdebu. Iya. Membuat wajahnya berdebu di hadapan kalian. Nah, silahkan dibaca. Di hadapan kalian ya. Iya. Nah. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat wajahnya berdebu di hadapan kalian? Mereka berkata, iya. Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, apabila suatu ketika saya melihat dia, maka saya akan injak pundaknya dan akan saya taburi dengan debu mukanya. Masya Allah. Nah, saya akan lanjutkan. Suatu ketika Abu Jahal menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sholat. Dia mendatanginya dengan maksud menginjak pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dia mundur sambil mengangkat tangannya karena ketakutan. Mereka yang hadir bertanya, ada apa wahai Abu Al-Hakam? Dia berkata, saya melihat di depan saya ada parit dan api. pengerian dan sayap-sayap yang menakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dia mendekati saya, maka malaikat akan memotong-motong badannya. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Kita lihat kalau awalnya mereka meletakkan sesuatu di pundaknya, akhirnya tindakan Abu Jahal lebih lagi, dia ingin menginjak dengan kakinya kepala Nabi alaihissalam dan mentaburi debu di wajah Rasulullah SAW. Apa sih salah Nabi alaihissalam? Kalau kita bertanya, kan memang selalu ada omongan, dakwah benar itu meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat. Dan terbukti, masyarakat Mekah resah dengan dakwah Nabi SAW. Mereka gunakan banyak cara untuk membuat dakwah itu tidak jalan. Pada akhirnya mereka menggunakan cara kekerasan. Karena mereka gak bisa menghadapi dakwah kebenaran ini. Kekuasaan dipakai sama mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membantunya. Wa makar wa makar Allah, wallahu khairul makin. Itu biar orang-orang bermakar. Biar mereka punya rencana-rencana yang mereka ingin lakukan. Silahkan. Dan Allah bermakar. Maka di sini kita lihat, Allah jalla jalla menyelamatkan Rasulullah SAW. Dikirim malaikat, Abu Jahal akhirnya pergi. Dan kita harus yakin dengan pertolongan Allah jemaah. Pernah kejadian di Malang, Allah salah. Seorang ustaz dengan beberapa muridnya hendak berangkat ke daerah yang di situ ada aksi pemurtadan. Akhirnya dihalau oleh preman-preman. Preman-preman dari beberapa negeri yang wajahnya menakutkan, mereka bawa parang, mereka bawa pedang. Itu si ustaz cerita. Wallahi ustaz, kita ketika itu mau ditebas sama mereka. Terus terang ana pada waktu itu hanya angkat tangan ya. Artinya menahan pedang itu supaya gak kena wajah ana. Ana tahan. Subhanallah, ana tunggu menempelnya itu pedang ke tangannya. Tapi ana lihat kok gak nempel-nempel. Dia lihat orang-orang sudah kabur. Entah karena apa. Mereka melarikan diri. Maka tatkala kita melakukan karena Allah, udahlah serahkan sama Allah SWT. Allah akan bantuin. Fa inna ma'al usri yusra. Tad, lanjutkan. Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhumah berkata, saya telah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang perilaku paling keras yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, saya telah melihat Uqbah bin Abi Mu'aid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sholat. Kemudian Uqbah melilitkan sarungnya di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menariknya dengan keras. Hingga datanglah Abu Bakar dan menolong beliau. Abu Bakar berkata, apakah kalian akan membunuh seorang hanya karena berkata, roh saya adalah Allah, dan dia telah datang dengan bukti-bukti yang nyata dari roh kalian? Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Kita lihat Uqbah bin Abi Mu'aid pernah meletakkan kotoran di pundak Nabi SAW ketika sholat. Tapi dilihat ternyata hal itu tidak berguna. Nabi SAW tetap berdakwah dan mengajak kepada kebenaran. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid mencekik Nabi SAW dengan sarung. Mau dibunuh Nabi SAW. Datang Abu Bakar Siddiq. Subhanallah, peristiwa ini pernah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali pernah bertanya kepada pasukannya. Dia mengatakan, Man asya'un nas, siapa orang yang paling pemberani? Kata pasukannya Ali bin Abi Thalib, anta amirul mu'min, engkau tentunya orang paling berani. Bukan. Orang yang paling pemberani itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ceritanya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ketika Nabi alaihissalatu wassalam dicekik. Ali masih kecil. Ya udah mulai besarlah. Itu sahabat gak ada yang bisa bantuin. Yang datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dorong orang ini, dorong orang ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada mereka, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian hendak membunuh seseorang yang mengatakan rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, dan dia telah mendatangkan bukti-bukti kebenaran atas apa yang dia bawa. Itu orang-orang musyrikin mukulin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini Ali bin Abi Thalib menyebutkan, memberikan kesaksian bahwa orang paling berani itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika semua tidak bisa, tidak berani membela Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Bakar yang datang membela Nabi alaihi salatu wasalam. Yang akhirnya Abu Bakar pingsan, dipukulin sama mereka. Dibawa ke rumahnya dalam kondisi pingsan. Sampai rumahnya sama ibunya dirawat. Ketika sadar, Abu Bakar bertanya, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan tanya kondisi dia. Itu ibunya marah sama Abu Bakar. Mengatakan, "Ya Abu Bakar, engkau ini kayak gini gara-gara temanmu itu. Kenapa engkau malah tanya tentang dia?" Itu disebutkan Abu Bakar Siddiq minta diantarkan untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena hatinya enggak tenang sampai dia merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kita lihat mereka sudah, Abu Jahal ingin menginjak kepala Nabi alaihi salatu wasallam, menginjak lehernya, dan Uqbah bin Abi Mu'aid sudah mencekik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sarungnya. Nah, silakan lanjutkan. Pada suatu saat, Utaibah bin Abi Lahab melakukan kebiasaannya dalam merintangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga baju beliau sobek. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah membunuh Utaibah melalui gigitan anjing. Selain itu, pada suatu saat Utaibah melakukan perjalanan bersama orang-orang Quraisy, dan setelah tiba di sebuah tempat bernama Az-Zarmo di daerah Syam, dan pada waktu malam datanglah seekor serigala yang mengelilingi mereka. Taibar kalafik. Sebelumnya, ini kok bisa serigala ya? Bahasa Arabnya itu fa'atafa bihimul asad. Jadi, asad itu apa artinya asad? Asadun. Apa artinya? Serigala itu dhi'ib. Asad itu artinya singa. Jadi kalban itu bisa jadi anjing atau binatang buas. Maka yang Allah kirim bukan anjing. Tapi Allah mengirimkan seekor serigala. Jadi terjemahannya tolong dirubah. Nah. Singa. Nah. Saya akan mati oleh singa. Muhammad telah membunuhku di tempat ini. Sementara dia berada di Mekah, dia telah mendoakan atas saya kebinasaan melalui gigitan singa. Singa itu menerkam kepala Utaibah dan menggigit lehernya. Allahu Akbar jemaah. Utaibah bin Abi Lahab ini, itu menantu Rasulullah SAW. Jadi menikah dengan salah satu putri Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak Ummu Kalthum dengan Ruqayyah. Dia ceraikan istrinya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyakitin mertuanya. sampai sobek baju Nabi alaihi salatu wasallam. Entah apa yang dia kerjakan. Maka di sini Rasulullah SAW, Nabi bisa saja jemaah melawan. Bisa Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi itu jagoan. Artinya afwan, beliau itu bukan jagoan ya. Nabi alaihi salatu wasallam Allah kasih fisik yang kuat. Beliau pernah ditantang oleh jago gulat Rukana yang ada di Mekah, dikalahkan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kenapa Nabi tidak membalas? Beliau hanya berdoa. Karena ada maslahat yang lebih besar. Kalau kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berantem umpamanya, memalukan sekali. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menahan emosinya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallit alaihim kalban. Ya Allah, ya kuasakan kepada bunuhlah Utbah ini dengan binatang buas. Dan ketika berangkat ke Syam, itu singa mengelilingi. Utaibah mengatakan, wallahi huwa akili. Demi Allah dia akan makan aku. Sahib-sahibnya bingung, kata dia. Kenapa engkau mengatakan itu, kata dia. Kan bisa makan yang lainnya. Enggak. Dia itu akan makan aku. Kenapa? Karena Muhammad SAW telah mendoakan keburukan buat aku. Qatalani ibnu Abi Kabsyah wa huwa bi Makkah. Naam. Ibnu Abi Kabsyah itu Nabi Muhammad SAW membunuhku sedangkan dia berada di Mekah. Rasul SAW. Tapi yang aneh heran, ya inilah kita bicara hidayah. Dia percaya tuh dengan doa Rasul SAW. Tapi tidak membuat dia beriman, jemaah. Maka kita harus bersyukur nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, jemaah. Allah Akbar. Baik. Lanjutkan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah disiksa dan diganggu, begitu pula para sahabatnya Ini ada yang salah ini. Ridwanullahi. Ridwanullahi ta'ala alaihi. Mudaf ilaih. Yang belajar bahasa Arab tahu kan? Mudaf dan mudaf ilaih harus kasrah. Mudaf ilaihnya. Bagaimana Rasulullah SAW telah disiksa dan diganggu, begitu pula para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim. Abu Bakar As-Siddiq pada suatu hari berceramah di Masjid Haram, yang akhirnya dipukuli oleh orang-orang musyrik. Di antara yang memukulinya adalah Utbah bin Rabi'ah. Dia memukul wajah beliau dengan dua sandal hingga terluka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pada suatu waktu membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Dan mereka memukulinya hingga mukanya terluka. Barakallahu fiik. Nah, jadi mereka memukul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan yang memukulnya adalah Utbah bin Rabi'ah. Termasuk yang memukulnya. Bukan hanya dia yang memukulnya. Dipukulin Abu Bakar Siddiq dengan dua sandal. Hatta ma ya'rifa wajhahu min anfi. Kalau di sini terjemahannya sehingga dia terluka. Saya lebih parah dari itu. Sehingga gak ketahuan mana hidungnya Abu Bakar dari wajahnya. Karena sudah apa ya, benjol-benjol sudah semua, sehingga nggak tahu mana hidungnya dan mana yang benjolannya. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang dipukulin oleh orang-orang musyrikin. Karena Abdullah bin Mas'ud ini, memang Abdullah bin Mas'ud dia sempat ngobrol sama sahabat-sahabat masuk Islam, mereka menantang Abdullah bin Mas'ud, kau berani enggak membacakan Al-Quran kepada mereka? Kata Abdullah bin Mas'ud, berani. Berangkat Abdullah bin Mas'ud. Dibacakan tuh kepada mereka. Apa yang tadi dipukulin sampai luka-luka. Pingsan Abdullah bin Mas'ud. Setelah sadar, Abdul bin Mas'ud mengatakan, aku akan bacakan lagi sama mereka. Kata para sahabat, sudah cukup, cukup sudah. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka tidak sukai. Sudah cukup. Artinya jemaah, orang-orang musyrikin sudah mulai dengan fisik mereka. Awalnya lisan, awalnya membuli, lama-kelamaan fisik mereka akan lakukan. Karena mereka tahu bahwasanya cahaya kebenaran ini gak bisa ditutup. Kalau engkau bisa menutup wajah orang, mata orang dari melihat matahari, tapi engkau tidak bisa menutup matahari dari pandangan orang. Yang bisa dilakukan adalah menutup wajah orang dari matahari. Jadi kalau sekarang kita lihat caranya dengan memojokkan Islam, menyudutkan Islam dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, supaya orang melihat Islam itu buruk. Tapi enggak. Akan nampak cahaya Islam itu jemaah. Baik, lanjutkan. Adapun Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, tatkala ibunya mengetahui keimanannya, dia mengeluarkan anaknya dari rumahnya. Dia adalah anak muda yang hidup dalam curahan harta. Tetapi setelah itu, dia tidak lagi mendapatkan apa yang bisa mengganjal perutnya dari rasa lapar. Hingga kulitnya bersisik terkelupas karena kelaparan seperti kulit ular yang terlepas dari badannya. Dan bahkan beberapa sahabat yang menantunya karena saking laparnya. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya. Anak muda yang dimanja oleh keluarganya. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang kaya dapat hidayah, wallahi kita bahagia. Tapi kita tahu, dia harus bersabar lebih daripada orang lain. Karena dia terbiasa hidup nyaman. Seperti Ashabul Kahf. Mereka itu anak-anak orang kaya, pemuda-pemuda anak-anak orang kaya yang beriman. Akhirnya mereka melarikan diri ke gua. Di sini Mus'ab bin Umair yang dikatakan kalau dia pakai parfum jamaah, dari jarak yang jauh orang itu masih bisa mencium parfumnya Mus'ab bin Umair. Ketika masuk Islam, diputus semua yang dia berikan kepada Mus'ab bin Umair. Hanya hidup sebatang kara. Sampai ketika hijrah pun hidup sebatang kara. Artinya gak punya apa-apa. Meninggal dunia, tewas ketika perang Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Kafan yang dia milikin itu kalau digunakan untuk menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Digunakan untuk menutup kepalanya, kakinya kelihatan. Gak punya baju yang lain, hanya itu yang dia pakai. Dan kafannya hanya itu yang dibawa oleh Sofia pada waktu itu. Akhirnya Rasul SAW mengatakan, "Ij'alu fi rijlihi idkhiran." Jadikan di bawah kakinya itu rumput idkhir. Maka dari sini, sebagian sahabat berpendapat yang hidup ya, setelah Nabi SAW meninggal dunia, mereka menyesal, mereka mengatakan kita ini takut termasuk orang-orang yang nikmatnya disegerakan di dunia. Karena kita mendapatkan sahabat-sahabat yang meninggal dunia belum merasakan nikmatnya dunia. Setelah penaklukan Khaybar, sahabat mulai hidupnya nyaman. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Persia ditaklukkan sehingga hidup para sahabat menjadi semakin menyenangkan buat mereka. Tapi Mus'ab bin Umair meninggal dunia tahun ketiga Hijriah belum menikmati dunia. Karena dia telah diputuskan dari kenikmatan dunia oleh ibunya. Dan itu tidak membuat Mus'ab berpaling dari agama Allah SWT. Kulitnya sampai terkelupas jemaah. Ya, sampai ditandu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Baik, dilanjutkan. Adapun cerita tentang Bilal radhiyallahu anhu yang telah mendapatkan siksaan yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Hal tersebut disebabkan dia berasal dari kalangan budak. Majikannya bernama Umayyah bin Khalaf, mengikat tali di lehernya. Kemudian diberikan kepada anak-anak dan mereka menjadikannya mainan yang ditarik di gunung-gunung Mekah. Dan apabila matahari telah terik, dia mengeluarkan Bilal radhiyallahu anhu dan merebahkannya di atas padang pasir yang panas. Kemudian meletakkan batu di atas dadanya. Dalam kondisi seperti itu, Umayyah berkata, "Saya akan memperlakukan itu terus-menerus hingga kamu mati atau kafir terhadap Muhammad. Namun Bilal radhiyallahu anhu tetap berkata, "Ahad, ahad." Hingga Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat menyaksikan kejadian itu dan membebaskannya dengan menebus harganya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Kita bagaimana Bilal bin Rabah? Karena dia seorang budak, maka kekuasaan majikannya full. Bilal diikat lehernya, suruh tarik sama anak-anak. Tarik ke gunung-gunung. Dibuat kambing-kambingan. Kalau panas matahari telah menyengat, dikeluarkan dari rumahnya, ditaruh di padang pasir, di atas pasir yang panas, dan diletakkan kita kalau lihat Mekah. Batha Mekah. Kita di daerah Mekah. Bukan pasir sebenarnya, lebih banyak batu di sana. Ditaruh di sana Bilal bin Rabah. Bawahnya sudah panas. Kita bisa melihat orang-orang kalau keluar dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kemudian tidak pakai sandal ketika terik, itu bisa melepuh kakinya. Ini Bilal bin Rabah ditaruh pundaknya di atas pasir panas, dan perutnya ditindih batu panas yang besar. Sehingga tersiksa dari bawah dan dari atas. Bukan hanya itu, Umayyah bin Khalaf mengatakan, "La tazalu kadzalika hatta tamut au takfur bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Engkau akan tetap dalam penyiksaan seperti ini sampai engkau mati atau engkau keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jemaah, pilihan yang berat sekali. Akhirnya di sini Allah SWT menurunkan pertolongannya. Dikirim siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dibeli Bilal. Dibeli berapa? 5 atau 10 uqiyah dari emas. Bilal ketika ditanam tubuhnya di dalam pasir dan di atasnya ada batu, Abu Bakar lewat. Dia menghadap Umayyah mengatakan, "Atabi'uni Bilalan." Engkau jual Bilal kepadaku? Umayyah mengatakan, "Aku enggak butuh sama dia." Fadhal. Dibeli kalau enggak salah 5 uqiyah atau 10 uqiyah. Lalu setelah dibayar, apa kata Umayyah bin Khalaf? "Kalau engkau tadi bayarin dia 1 uqiyah aku kasihkan." Enggak ada manfaatnya nih orang. Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Kalau engkau tidak menjual dia kecuali 100 uqiyah, aku akan bayar." Masalahnya iman. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat apa yang ditimpa Bilal sudah susah untuk ditahan. Maka kita sekarang jemaah, kalau membandingkan siksaan yang dihadapi para sahabat dengan siksaan yang kita hadapin sekarang, aduh, gak ada apa-apanya. Sehingga orang kalau hijrah, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, kemudian dia di PHK dari tempat kerjanya, biasa. Sulit mencari pekerjaan, biasa. Bilal bin Rabah disiksa sampai mau dibunuh sama mereka. Akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, lanjutkan. Yasir radhiyallahu anhuma. Mereka adalah hamba sahaya dari Bani Makhzum. Ammar masuk Islam bersama kedua orang tuanya. Orang-orang musyrik mengiring mereka ke padang pasir apabila terik matahari sudah panas. Kemudian mereka disiksa dengan panas matahari itu. Dalam kondisi seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Beliau berkata, "Bersabarlah wahai sekeluarga Ammar dan keluarga Yasir, karena bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal karena siksaan dan Sumayyah meninggal karena Abu Jahal menancapkan tombak di kemaluannya. Dia adalah syahid pertama dalam Islam. Allahu Akbar jemaah. Ini keluarga Ammar bin Yasir. Hamba sahaya dari kabilah Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Disiksa, dikeluarkan, dipecut, didera. diikat di tanah, dipaksa untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada riwayat mengatakan bapaknya Ammar, Yasir ini diikat tangan dan kakinya oleh kuda. Diikat tangan dan kakinya, kemudian diikatkan ke kuda, lalu kuda ini disuruh lari di arah yang berlawanan. Lepas itu tangan dan kakinya, Yasir mati. Sumayyah, ibunya Yasir, seorang wanita jemaah, dia pertahankan keimanannya, disiksa di tanah, ditusuk kemaluannya dengan tombak oleh Abu Bakar, oleh Abu Jahal, sampai tewas. Maka dia dikenal sebagai awal syahid fil Islam. Wanita yang pertama kali masuk mati syahid adalah Sumayyah. Subhanallah jemaah. Adapun Ammar, ketika melihat ayah dan bundanya disiksa sampai tewas, dia enggak tahan. Maka sempat Ammar mengikuti apa yang diinginkan orang-orang musyrikin. Maka kemudian Allah berikan uzur buat orang-orang yang disiksa dengan terpaksa dia menafikan keimanan dia, menyebutkan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha gimana ayatnya? Man syaraha bil qalbi sadran. Tunggu jemaah, supaya anda enggak salah. Allah mengatakan, nah, Allah mengatakan di surat An-Nahl berkaitan dengan Ammar yang akhirnya menyebutkan keridhaan dia dengan orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Di surat An-Nahl ayat 106 ya. Allah mengatakan, kecuali orang yang terpaksa, dipaksa untuk kufur kepada Allah, padahal hatinya penuh dengan ketenangan, dengan keimanan. Maka orang yang seperti ini gak apa-apa. Yang gak boleh adalah orang yang hatinya merasa lapang dengan kekufuran tersebut. Artinya siksaan yang dihadapin mereka sampai mati mereka itu benar-benar. Bilal bin Rabah selamat dari kematian, karena Allah mengirim Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk membelinya. Yasir tewas, Sumayyah tewas, Ammar hampir saja tewas. Dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya dia mengucapkan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin, dilepas sama orang-orang musyrikin. Maka peristiwa itu membuat Ammar ketakutan. Takut. Kalau ucapan yang dia keluarkan telah membuat dia murtad keluar dari agama Allah SWT. Maka berangkat di Ammar menjumpai Nabi SAW. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah yang di surah Al-Anfal ayat 106 ini. Nah, dilanjutkan. Habab bin Al-Arab radhiyallahu anhu juga mendapatkan siksaan yang beraneka ragam. Mereka meletakkan kabak di atas batu dan meletakkan batu-batu di atas badannya hingga bagian belakangnya terluka di atas batu itu. Pada suatu hari, kabak datang ke majlis Umar radhiyallahu anhu yang berkata, kemarilah, karena tidak ada yang lebih pantas duduk pada majlis ini kecuali Ammar. Kabak memperlihatkan bekas-bekas siksaan pada belakang punggungnya. Barakallahu fiik. Naam. Berkaitan dengan Khabbab bin Arad, di sini terjemahannya disebutkan mereka meletakkan Khabbab di atas batu dan meletakkan batu-batu di atas badannya. Ini tolong diperbaikin terjemahannya. Yang benar mereka itu yadauna 'alal jamri wa yadauna 'alaihi al-hijara. Jadi mereka meletakkan Khabbab di atas bara api. Jamr itu bukan hajar. di atasnya baru dikasih batu. Artinya posisinya mereka bakar api, setelah menjadi bara itu, khobab ditaruh di atasnya, punggungnya dibakar khobab ini. Agar khobab tidak bergerak, di atasnya dikasih batu. Fala yutfi'ul jamr. Taip. Kemudian khobab mengatakan, fala yutfi'ul jamr illa wadku dhahrihi yadhubu alih. Jadi yang mematikan bara api itu, minyak yang keluar dari punggungnya khobab ini. Lemak yang turun dari punggungnya khobab ini, itu yang mematikan bara api. Taip, silakan dibaca terjemahannya, dibetulin dulu. Khobab bin Al-Arad radhiyallahu anhu juga mendapatkan siksaan yang beraneka ragam. Mereka meletakkan khobab di atas bara api dan meletakkan batu-batu di atas badannya hingga bagian belakangnya terluka di atas batu. Ini yang diperbaikin. Sehingga bara api itu mati. Sehingga bara api itu mati karena lemak khobab yang turun dari punggungnya. Jadi bukan hingga bagian belakangnya terluka di atas batu itu, bukan. Hingga terbakar punggungnya dan bara api itu mati dikarenakan lemak yang keluar dari punggungnya khobab. Dan suatu hari disebutkan di sini Umar bin Khattab ingin memberikan pelajaran kepada tabi'in yang datang sesudah mereka. Kepada kita nih, yang kita hidup setelah Islam itu jaya. Kita mayoritas di Indonesia ini. Setelah Islam itu bebas melaksanakan ibadah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Khabbab, "Udnu ya Khabbab." Dia kata, "Khabbab, sini. Kemarilah engkau mendekat." Dikatakan bahwasanya enggak ada yang lebih pantas dengan majelis ini dari engkau kecuali Ammar. Artinya Ammar bin Yasir disiksa lebih parah daripada Khabbab. Dan terbukti bapaknya tewas, ibunya mati. Ammar sampai mengeluarkan ucapan kekufuran. Maka Khabbab bin Al diminta oleh Umar bin Khattab untuk menunjukkan bekas siksaan dia. Dibuka tuh bajunya, ditunjukkan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma ra'aitu mithlal yawm dhahra rajulin." Aku enggak pernah melihat punggungnya orang seperti yang hari ini aku lihat. Umar sendiri ambil pelajaran. Karena Umar termasuk dari sahabat yang sebelum masuk Islamnya, dia suka menyakitin kaum muslimin juga. Dan Khabbab jemaah, dengan disiksa seperti ini, Khabbab tuh pernah datang menyupai Nabi SAW. Dia datang ke rumah. Nabi SAW sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah, bersandar di sana. Maka Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana, wahai Rasul SAW, apa engkau enggak berdoa minta kepada Allah buat kita nih? Minta pertolongan kepada Allah buat kita nih." Lalu Nabi SAW duduk, menjelaskan kepada Khabbab bin Arth. Dan beberapa sahabat mengatakan kepada mereka, "Laqad kana fi man kana qablakum." Dulu, orang-orang sebelum kalian itu, sebagian di antara mereka itu digergaji kepalanya. Pelan-pelan sampai terbelah kepalanya. "Wa yumsyatu bi amsyatin min hadid." Ada yang penyiksaannya dengan sistem disisir. Dagingnya itu dikeluarkan, dilepaskan dari tulangnya. Dalam kondisi hidup-hidup. "Wa ma yaruddu dhalika an din." Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Walaitimmanallah hadzal amr." Agama ini akan Allah sempurnakan. Tapi proses itu harus dilewati. Sehingga nanti akan ada orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramut. Itu tidak takut apa-apa karena amannya negeri. Dia tidak takut kecuali kepada Allah dan mungkin takut serigala yang akan memangsa kambing-kambing dia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Khabbab dan orang-orang yang lainnya, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Bayangkan jemaah. Udah disiksa seperti itu, belum cukup. Harus sabar. Kalian tergesa-gesa. Subhanallah. Nah, dilanjutkan. Di antara orang-orang lemah yang disiksa adalah Humama, ibunda Bilal radhiyallahu anhu, Amir bin Fuhaira dan lain-lain. Sementara Abu Bakar membebaskan para budak yang disiksa itu karena Allah. Subhanallah, jemaah. Jadi berkaitan dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini pernah ditegur oleh bapaknya. Kenapa? Karena orang yang membebaskan budak, mau tidak mau, budak itu loyalitas.